wis nasibe kutu koyong ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake, seneng mure ngomongane sengang, kutu tak trimo bojoku panjang.